Kesedihan menguras tenaga, itu betul. Karena hidup yang penuh dengan kesedihan selalu menguras tenaga. Tampaknya dia sedih dan menyendiri. Tapi jangan lupa, air mata telah tumpah, energi habis sudah, gairah tak ada di sana. Ya, bagaimana dia bisa bergairah karena penuh dengan kesedihan? Ia merasakan hidup yang berkepanjangan dan berpikir dia adalah orang yang paling menderita di kolong dunia ini. Sehingga ia tak pernah bergairah untuk melihat apapun, terus melangkah dalam harap yang salah. Itu menyedihkan. Namun berbagailah orang yang mempunyai sudut pandang untuk mencipta karya di kehidupan. Hari demi hari dilaluinya, dilukisnya prestasi. Ia tak pernah berhenti untuk melahirkan karya di hidup ini. Jangan terjebak dalam kedukaan yang panjang. Kalau hari ini hatimu sedih karena sebuah persoalan, jangan pernah berpikir hidup sudah selesai, karena hari esok masih ada. Kata-kata bijak dari Yesus Kristus yang mengatakan dalam ucapan indah, kesulitan hari ini cukup hari ini, hari esok punya harapan. Tuhan tak menghendaki kita terlibat dalam lingkar setan yang mematikan dalam kesedihan. Hari ini memang ada kesedihan, tapi jangan terjebak di sana. Ayunkan langkah, karena memang hidup diwarnai oleh kesedihan. Hari ini selesai, besok engkau menang. Itu saja tidak berarti tak akan pernah lagi ada kesedihan. Namun lagi-lagi, harapan pun tak pernah habis untuk menjawab semua persoalan. Bijaksanalah, jangan tenggelam di kesedihan. Keluarlah, temukan kemenangan.